Mitra bisnis, salah satu ironi di negeri ini adalah buruknya infrastruktur dan sistem transportasi antar pulau yang semestinya sebagai negara maritim tertata rapi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik, seperti contohnya, mengirim 16 ton jeruk dari Palopo ke Makassar yang sama-sama di Sulawesi Selatan bisa lebih mahal daripada mengirim jeruk itu dari Shanghai ke Jakarta. Belum lagi, lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan buruknya tata kelola interkoneksi, di mana untuk mengirim dari Makassar ke Maluku tetap harus melalui Surabaya karena tidak ada rute langsung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yuki Hanafi. Pak Yuki, apa komentar Anda? Kalau angkutan itu kan ada dua ya, angkutan barang sama angkutan orang. Angkutan barang juga kita terbagi tiga, ada udara, laut, dan darat gitu ya. Nah sekarang kita definisikan lagi tadi kalau kita bicara laut dan darat kan, kalau infrastruktur kan di darat ya, pelabuhan itu kan di darat ya, nah bicara laut. Nah kalau menurut pendapat saya gitu, selama ini memang salah satu yang mendorong biaya ekonomi tinggi itu kan akibat cost, salah satunya cost logistik yang cukup besar gitu ya. Nah cost logistik besar ini kan terjadi dari beberapa hal gitu loh, salah satunya adalah mengenai infrastruktur. Kalau di darat kita bicara pelabuhan dan jalan, nah, salah satunya adalah jalan tol lah yang hubungan dari satu kota ke kota yang lain gitu ya. Nah yang menarik, kita ini kan negara maritim gitu ya, dengan luas bentangan pantai yang terbesar, bahkan terpanjang di dunia, bukan terbesar gitu, tapi permasalahan kapal, angkutan kapal kita ini kan sangat lemah. Antara lain kalau saya lihat itu, kita itu sudah mengklasterkan sebetulnya kira-kira produk dari masing-masing unggulan dari masing-masing daerah gitu. Kita ini punya 33 provinsi, kita ada 23 pelabuhan besar gitu kan. Nah, tapi problemnya adalah kita ini sebagai pelaku logistik tidak ada insentif sama sekali dari pemerintah. Tidak ada keberpihakannya sama sekali gitu. Sebetulnya kita cukup senang kemarin itu bulan Maret tahun 2012 Kepres sudah keluar. Terus ada blueprint mengenai Sitlok. Nah, didukung lagi dengan MP3EI. Lagi-lagi permasalahannya implementasi di lapangan. Ambil contoh lah pengusaha kapal misalnya. Dia beli kapal, itu suku bunganya tidak bersaing, ya kan, tinggi gitu kan. Terus yang kedua, bagi yang sudah punya kapal, kapalnya pun yang namanya angkutan barang itu bukan pergi aja loh mas. Dia pergi dan pulangnya pun harus diisi. Kalau cuma satu jurusan, tetap aja ongkosnya akan mahal gitu loh, ya kan. Nah ini tentunya kan harus dibuat, nah tugas siapa itu gitu. Nah masing-masing, bukan saja pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah pun juga harus mempromosikan daripada produk-produknya. Nah kita terjebak pada logistiknya, padahal yang paling penting ini adalah komoditinya dulu apa gitu loh. Ya, ambil contoh tadi mas bicara jeruk gitu kan. Sebetulnya jeruk itu kan panennya kapan, mau dikirim kemana, saya pikir dari tahun ke tahun juga tidak ada perubahan kan. Nah cuman kalau kapal kesananya kosong, terus dia khusus mengantarkan ke satu titik, otomatis ini akan mahal gitu loh. Nah apa jawabannya? Jawabannya adalah keterkaitan antara satu informasi yang juga harus baik gitu, selain juga infrastruktur yang memang harus didukung. Belum begitu banyak permasalahan lainnya gitu loh. Kayak tadi kan suku bunga yang tinggi, terus juga permasalahan mengenai infrastruktur yang tadi Mas sampaikan, apakah itu di pelabuhan, nanti isu lagi di isunya di isu darat, pengiriman darat gitu loh. Jadi cost-nya sangat tinggi gitu loh. Jadi menurut saya lagi-lagi implementasinya yang memang harus berkaitan. Siapa yang berkaitan antara bukan saja itu menyangkut logistiknya, tapi perdagangannya maupun industrinya, barang yang akan diangkutnya atau produk pertanian, kan gitu mas. Nah ini belum ada sinergi di antara kementerian, belum lagi bicara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi isunya sangat banyak gitu loh. Belum lagi ada isu kebijakan fiskal. Mas kan belum tahu ya, kalau bayar gudang di Tanjung Priok itu pasti pakai dolar, atau di pelabuhan udara itu masih ada yang pakai dolar, transaksi di Republik sendiri pakai dolar mestinya. Nah itu kan bukan di perhubungan kebijakannya. Itu kan kebijakannya adalah di keuangan, misalnya Departemen Keuangan. Jadi ini mesti seluruh, dari situ implementasinya ke daerah gitu kan. Nah ini harus dilakukan. Belum lagi BUMN keterkaitan, ada Pelindo, ada Angkasa Pura gitu loh. Jadi banyak betul gitu loh yang memang sekali lagi masalah implementasi. Kalau masalah kebijakan, blueprint, kepres semua sudah lapangannya nggak bergerak. Belum lagi sekarang isu solar yang akan dibatasi itu. Waduh, udah. Jadi tergantung jenis barangnya gitu, komoditinya gitu. Agak sulit juga menentukan di lapangannya gimana gitu loh. Pilihan kita kalau nggak naik, jangan naik. Kalau mau naik, ya naik. Tapi dampaknya lagi ya, harga logistik akan melejit. Kita ambil contoh komoditi aqua aja. Mungkin Mas kan nggak tahu, komoditi aqua itu mungkin biaya logistiknya 50% itu, air mineral itu, ya kan? Semen itu biaya logistiknya mungkin sekitar 40% terhadap harga itu semennya sendiri. Mungkin paling tinggi. Saya yakin kalau sistem logistik Indonesia bagus, makin efisien, makin banyak orang yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena apa? Begitu dia beli tanah, harganya masih masuk. Begitu dia beli mesin, harganya masuk. Sumber daya manusia kita baik, masih masuk. Begitu dimasukin kos logistik, harganya jadi nggak masuk. Ada beberapa industri terjadi seperti itu. Belum lagi sekarang kita dihadapi kenaikan TDL listrik. Belum lagi kita dihadapi kenaikan oleh tenaga kerja yang kenaikan 40%. Oke lah, itu masih bisa kita hadapi gitu kan. Tapi tolong juga nih yang lain-lainnya juga dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Karena di undang-undang jelas Mas, yang bertanggung jawab itu mengenai masalah distribusi angkutan itu adalah pemerintah. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yuki Hanafi. Saya Wendy Lim.